ana sering melihat, yaitu tentang hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dan orang-orang melakukan salat tahiyatul masjid. Apa ini ada hadisnya? Kalau dilakukan di masjid, kalau salatnya dilakukan di masjid, tahiyatul masjid tidak apa-apa. Iya. Tahiyatul masjid tidak masalah insyaallah taala kalau memang salat Idul Adha atau Idul Fitri itu masih lama dilakukan. Tapi kalau di lapangan tidak ada tahiyatul masjid. Wallahu a'lam.